Muallim rahimahullah, yakni Imam Hasil Haj Ibn Az-Zuhrun rahimahullah, adalah pengikut madhab Kufah dalam bab Nahwu, sehingga menyebut dengan Al-Af'alul ke Al-Asma'ul Khamsah. Al-Asma'ul Khamsah beda dengan Ahli Nahwu Basra. Ahli Nahwu Basra diantara yang ikut Ahli Nahwu Basra ialah Ibn Malik dalam Tauqiyahnya. Mereka menambahkan satu kalimat, yakni Hanuka, sehingga istilah Al-Asma'ul Khamsah bagi Ahli Nahwu Basra menjadi Al-Asma'ul Sittah. Karena jumlah anggotanya 6. Kalau Al-Asma'ul Khamsah anggotanya cuma 5. Ahuka, Hamuki, Huka, dan Dumari. Kalau Ahli Nahwu Basra terpendapat anggotanya 6. Sehingga istilahnya ialah Al-Asma'ul Sittah. 5 yang disebutkan tadi ditambah dengan yang ke-6. Hanuka. Oleh karena kita mengkaji Nahwu Al-Ajurmiyah yang penyusunnya bermadzhab Kufah, maka di sini kita hanya mengkaji 5 saja dengan istilah Al-Asma'ul Khamsah. Kalau ditanya apa itu Al-Asma'ul Khamsah, al-jawab, Al-Asma'ul Khamsah itu jalan Abuka wa Akuka wa Hamuki wa Abuka wa Dumari. Langsung. Al-Asma'ul Khamsah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini adalah 5 isim. Kalau ditanya apa itu 5 isim, langsung jawab Abuka wa Akuka wa Hamuki wa Abuka wa Dumari. Dengan terpengaruh, ya, langsung jawab. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan Al-Asma'ul Khamsah, dan jawab Abuka wa Abuka wa Hamuki wa Abuka wa Du. Adapun ikram Al-Asma'ul Khamsah ialah ketika rafa' menggunakan al-waw, ketika nasab menggunakan tanda al-alif, ketika khafad menggunakan tanda al-ya. Contohkan ketika rafa jaa abuka wa abuka wa hamuki wa fuka wa dumari. Contohnya nasab inna abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa za malin qaimuna. Satu saja contohnya, ya. Ketika khafad menggunakan tanda ya. Mar'u

mudhof itu disadarkan pada kalimat yang lain. Kalau kalimat yang dijadikan sadaran namanya mudhof ilaih. Ini di atas. Ini mudhof yang di bawah mudhof ilaih. Karena tiap tanda ini berarti yang dijadikan sadaran mudhof ilaih, yang tanda yang mudhof. Ya, contohnya aku kan dia tanda kepada domir ka. Ya kan? Nah, berarti ka yang dipakai sandaran namanya mudhof ilaih. Abu Jabir mudhof dipakai sandar kepada Jabir, dari Jabir mudhof ilaih karena dipakai sandaran. Paham ya? Kalau kalian bersandar ke tembok, nanti kalian itu mudhof, temboknya itu mudhof ilaih. Paham? Eh, Abdullah, Abdul bagi mudhof, Abdul Jalalah, mudhof ilaih. Karena Abdul bersandar kepada Abdul Jalalah. Abdul Jalalah dipakai sandaran, berarti mudhof ilaih. Atas nol khamsah, kalau ingin mengikuti irab rasmi, harus mudhof. Harus mudhof. Bukan mudhof ilaih, ya. Harus mudhof. Kalau jadi mudhof ilaih tidak menjamin dia bisa mengikuti irab al-asmaul husna. Harus mudhof. Lain mudhof, lain mudhof ilaih. Syarat yang ketiga ini, dia harus mudhof. Apa mudhof? Bersandar pada kalimat yang lain. Kalau kalimat yang dijadikan sadaran, namanya mudhof ilaih. Bukan syarat al-asmaul khamsah. Kalau mudhof ilaih, ya. Syaratnya mudhof. Ya. Kalau enggak mau mudhof, dia mufrad. Naam. Tidak ditasghir, yakni tidak ikut wazan fu'ailun. Naam. Tapi enggak mau mudhof, ya sudah, singkirkan dia. Jangan diikutkan sifat rasmi al-asmaul khamsah. Seperti lahu akhun kabir, inna akhun lahu kabir, meratu di akhir lahu. Nah, tidak pakai sifat al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena tidak mau mudhof. Ampun akhun itu tidak mudhof ya. Walaupun dia mufrad, walaupun dia tidak ikut wazan fu'ailun, dia tidak takdir, tapi dia tidak mau mudhof. Dia sudah tadi tidak menyesal. Yang keempat, tidak mudhof pada ya mutakallim, tidak mudhof kepada ya mutakallim, ya ul mutakallim, tidak mudhof pada ya mutakallim. Katanya tadi kan harus mudhof. Apakah sembarang standar ke kalimat yang lain? Ternyata syaratnya tepat. Silakan. Mau bersandar ke kalimat apapun, yang penting tidak bersandar pada ya mutakallim. Kalau nekat bersandar pada yang mutakallim, ya isyaratnya muqaddarah lil munasabah ja'a abi ra'aitu abi martu Abi Mukaddar dari munasabah untuk menyesuaikan dengan keinginan ya mutakallim. Nah, tidak menggunakan irab al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena dia memang mudhof, tapi mudhof kepada ya mutakallim, padahal sudah dilarang tidak boleh mudhof kepada ya mutakallim. Boleh mudhof kepada siapapun, tapi jangan kali-kali mudhof kepada ya mutakallim. Karena yang tetap harim itu, nah, kolak berarti, nah, kuat dalam memegang adatnya apa kalimat sebelumnya, huruf-huruf sebelumnya itu harus kasroh. Kalau tak mau, jangan ikut. Sementara alas kol kota hidupnya nampak pakai wawu, nasa pakai alif, fakot pakai iya. Nah, kalau dipaksa sama yang mutakalim harus kasroh. Ya, secara otomatis semua program alat kolkonsa batal. Daripada batal, cari pasangan yang lain saja. Nah, tinggalkan yang mutakali. Rangkongkan yang mutakali. Ini menggolan dalam masalah ini. Ya. Dia memang ingin enaknya sendiri. Nah, maka ada syarat yang keempat. Tidak boleh putus kepada ya mutakali. Apa tadi syaratnya yang pertama? Syarat yang kedua, tidak bisa sendiri kalian. Fu, jangan kesal. Fu, fu. Salah karokat, salah. Ya, terus. Hah? Harus mudah. Kemudian? Tidak mudah. Tidak berpasangan. Tidak mudah. Berpasangan yang berpasangan. Nah, karena berpasangan belum tentu mudah. Barang. Ya. Berpasangan belum tentu dia apa ini? Mudah. Ya kan? Nah. Baik. Apa saja tadi alat kol kol itu? Abuka, abuka, amuki, luka, dan rumai. Semuanya harus memenuhi empat syarat ini. Dan untuk anggota tertentu ada syarat tambahan. Boleh untuk anggota tertentu. Semua anggota kota harus memenuhi empat syarat tadi. Semuanya dipenuhi, tidak boleh dipilih-pilih. Semuanya dipenuhi. Untuk anggota kota tertentu ada tambahan syarat berikutnya. Semua anggota kota harus memenuhi empat syarat tersebut. Selanjutnya, untuk sebagian anggota, ada syarat tambahan. Sudah dikasih empat, kasih tambahan, tapi sebagian anggota, ya. Nah. Untuk sebagian anggota ada syarat tambahan. Jadi kata-kata tambahan di samping memenuhi empat syarat tadi, ditambah syarat ini khusus untuk sebagian anggota. Ya. Nah, untuk buka, tidak boleh menggunakan mim. Huruf pakainya tidak boleh menggunakan mim. Tahu mim ya? Ya mim. Buka itu kan asalnya pamun, mulus. Ada mimnya kan? Nah, kalau mau jadi anggota Al-Asmaul Husna sampai empat syarat tadi dipenuhi, ada syarat tambahannya. Mimnya buang. Jadi, buka. Tidak boleh. Pamukan. Ya. Mimnya dibuang. Tapi kalau tidak mau membuang mimnya, ya sudah. Tidak boleh mengikuti irab alas.